mane-mane. Pakai sumpit, duduk berimpit, bakmi pangsit, makan bersama. Siapa suka, sudah sedia, nasi ucup sama si Junyo. Makan bakso sambil bercane, pakai sumpit, mending kalau bisa. Bakso meligit, lompat ke muka. Ramai-ramai sama-sama makan bakso sama saya. Bolehlah memesan apa saja, bakmi pangsit dan bakmi bakso. Jalan Sabang, Senen tempatnya, bakmi pangsit dan bakmi bakso. Siapa suka sudah sedia. Bakso, come on, come on. Ramai-ramai sama-sama makan bakso sama saya. Bolehlah memesan apa saja. Puyung hai, kwetiau, suike goreng, bakmi goreng. Yang paling enak, bakmi pangsit dan bakmi bakso. Jalan Sabang, Senen tempatnya, bakmi pangsit dan bakmi bakso. Siapa suka, sudah sedia. Siapa suka, sudah sedia. Bakso, come on.